Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdulillah wa fi ni'amah wa yukafi mazidah kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nadiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan minggu yang lalu kita mulai bahas tentang prinsip kesembilan dalam dakwah salaf, bahwa di dalam dakwah salaf tidak hanya soal tauhid dan akidah, di dalam dakwah salaf juga diajarkan akhlak dan adab. Sehingga kalau ada yang mengatakan orang-orang yang mengaku dirinya bermanhaj salaf atau salafi itu memang akidahnya lurus tapi akhlaknya jelek, sebagian orang ada yang menuduh demikian, maka kita balas bahwa di dalam Islam itu diajarkan yang namanya akhlak. Tapi apakah semua orang beragama Islam akhlaknya baik? Jawabannya tidak. Pertanyaan, yang salah itu Islamnya atau orangnya? Orangnya. Apakah kalau Anda tidak bermanhaj salaf dipastikan Anda juga berakhlak baik? Kan tidak juga. Maka di dalam dakwah salaf itu diajarkan akidah dan akhlak. Hanya saja orang-orang yang mengikuti manhaj ini bisa jadi orang-orang yang belum mengenal agama dengan baik, sehingga ada sebagian dari masalah-masalah akhlak yang terluput dari pengetahuannya, atau dia tahu tapi kurang mengamalkannya. Yang salah bukan manhaj salafnya, tapi oknum di dalamnya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas beberapa keutamaan berakhlak yang baik. Di antaranya adalah akhlak yang baik itu menunjukkan sempurnanya iman. Akhlak yang baik itu menambah timbangan kebaikan. Akhlak yang baik itu orangnya dekat dengan Nabi di hari kiamat. Orang yang akhlaknya baik, potensi masuk surganya lebih besar ketimbang yang akhlaknya kurang baik. Orang yang berakhlak baik adalah orang yang disukai oleh Allah. Orang yang akhlaknya baik, meskipun dia tidak puasa sunnah dan tidak sholat malam, tetapi di sisi Allah dia memiliki kesetaraan derajat dengan orang yang suka puasa sunnah dan sholat malam. Orang yang akhlaknya baik akan tambah umurnya dan makmur rumahnya. Orang yang akhlaknya baik adalah orang yang dianggap pencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewatkan ini. Kemudian di antara akhlak yang baik adalah ikhlas menuntut ilmu. Di pertemuan yang lalu saya sebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang ikhlas menuntut ilmu. Suara saya kedengaran jelas? Sebutkan ciri-cirinya seseorang yang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Pertama apa? Ada buah amal. Karena pada sejatinya seseorang itu sebenarnya menimba ilmu bukan semata-mata untuk mengajarkannya ke orang, tetapi diamalkan dulu untuk diri sendiri. Artinya gini, jemaah, perhatikan. Dalam menuntut ilmu, jangan terlalu visioner sampai mau semuanya itu buat orang. Kita juga butuh amalan sendiri. Tapi dalam menuntut ilmu jangan juga cuma buat diri sendiri. Harus ada visi ke depan untuk diajarkan kepada orang. Jangan terlalu ke sono, jangan juga di sini. Ada di sini, ada di sana. Yang kedua apa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Ada hal-hal yang mungkin dulu sebelum belajar kurang. Dengan bertambahnya ilmu, semakin ada lubang-lubang keburukan yang tertutupi. Yang ketiga, semakin takut kepada Allah. Bertiga ya? Satu lagi apa? Konsisten. Niat di dalam menuntut ilmu itu sangat mempengaruhi konsistensi. Orang yang niatnya baik biasanya lebih konsisten ketimbang yang niat belajarnya bukan sesuatu yang baik. Lah Ustaz, adakah orang yang belajar itu niatnya tidak baik? Ada. Ada orang yang belajar karena ingin cari kedudukan di hati manusia. Pengen disebut Ustaz. Sehingga setelah 3 tahun, 4 tahun belajar, kok enggak ada yang nyebut Ustaz, itu rasanya kok gelisah. Ada orang yang demikian. Bahkan ada ikhwan yang pernah ngomong sama saya, enak lu jadi Ustaz itu. Kalau datang disambut, makanan diantarkan, pulang dikasih amplop. Terus saya tanya, antum terus mau jadi ustaz juga? Mau juga lah, enak jadi ustaz. Tapi kalau niat antum hanya sebatas itu, maka terlalu rendah niat antum. Hanya untuk supaya dimuliakan orang. Kita menimba ilmu untuk dimuliakan Allah. Disambutnya bukan di dunia tapi di surga. Di dunia kita disambut manusia, Ustaz dibukakan pintu, mau naik dibukakan pintu, turun disambut, ibaratnya kalau perlu pakai karpet merah sekalian. Tapi hanya dimuliakan di dunia. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima, gemar pujian. Dan ketenaran. Orang kalau ikhlas menuntut ilmu, kalau dipuji-puji, malah dia bukan senang. Bukan berarti juga pujian itu dibenci, karena seorang manusia itu tabiat pada dasarnya senang dipuji. Coba antum dibilang, Mas ini ganteng. Kita kan, iya kah gitu kan? Menunjukkan bahwa sebenarnya senang aslinya. Bukan untuk dibenci pujian itu. Tapi tidak mencari-cari bagaimana caranya supaya dipuji. Dan kalau ada yang memuji, tidak masalah. Nabi SAW pernah ditanyakan, ditanya kepada beliau, orang yang beramal, dia sembunyikan amalnya, setelah itu ada yang tahu, lalu dipuji. Apakah ini termasuk riya? Dia nyumbang 20 juta. Dan dia diam-diam saja. Waktu di rapat takmir, di antara pelaporan keuangan disebutkan, alhamdulillah kita dapat 20 juta. Oh, dari siapa? Dari Pak Fulan. Aslinya enggak ada yang tahu kecuali dia dan bendahara misalnya. Tapi karena dibuka di rapat, ada yang konfirmasi. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam. Ketemu di parkiran masjid. 20 juta yang kemarin bapak rupanya yang ngasih. Tuh, kok tahu? Iya, semalam dibuka di rapat. Jazakumullah khairannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Itu kan sejatinya senang. Ini tanda normalnya bukan membenci biasanya. Wah, jengkel saya kalau kayak gini. Saya sudah bilang jangan dikasih tahu, kenapa dikasih tahu? Itu jarang ada orang kayak gitu. Pasti dalam hatinya, iya alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau akhirnya dipuji, Masya Allah bapak ini diam-diam rupanya nyumbangnya banyak, Apakah ini termasuk riya? Jawabannya bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka busyrul mu'min, tilka al-busyrul 'ajil lil mu'min fid dunya." Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin di dunia. Itu bukan riya, tidak mengapa. Artinya kalau seseorang menuntut ilmu, kemudian ada yang memujinya, "Masya Allah, akhi surya ini dari satu kelas misalnya." Atau misalnya dia ikut kelas tahsin. Setelah ikut kelas tahsin, setelah 4 bulan kan ada ujian. Habis ujian nilai tertinggi diumumkan, surya namanya. Lalu ada yang memuji, "Masya Allah suryan." Apakah itu kemudian ciri dia tidak ikhlas menuntut ilmu? Jawabannya enggak. Selama dia kemudian tidak membanggakan dirinya, dipuji tidak mengapa, tapi tidak mencari. Jamaah waktu sekolah dulu pernah kan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok itu misalnya pelajaran bikin makalah. Ada yang tukang mikir, biasanya yang pintar. Ada yang tukang ketik, yang penting ngetik, gak usah mikir. Ada yang penting makanannya sama snacknya. Dia bilang ngerjain di rumahku aja, banyak snack. Tapi sepanjang orang kerja, dia cuma tahu ngasih makanan, ketawa-ketawa, menghibur, menyegarkan suasana. Antum dulu yang mana? Waktu presentasi makalahnya, yang maju, yang ngasih makan. Karena mungkin dari ketiganya, yang paling pintar ngomong ya dia. Makalahnya bagus. Setelah itu gurunya tanya, "Bagus sekali ini makalahnya, siapa yang bikin?" Ditanyalah yang presentasi, "Kamu kok yang bikin?" "Iya bu, cuman tahu ngasih makan, cuman tahu ngasih tempat, cuman ketawa-ketawa, presentasi dia yang dipuji." Kata gurunya, "Bagus, bagus. Yang lain dua ngapain?" "Tahu nih bu, dua ini gak jelas." Atau mungkin bahasan dari vulgar itu, tapi intinya ada bahasa-bahasa yang isyaratkan bahwa saya yang kerja, kedua ini cuma bantu aja. Kira-kira kalau pulang temannya bilang apa? "Besok-besok ya, kamu jangan pilih kami lagi. Kamu pikir yang bisa ngasih makan kamu doang? Saya bisa kasih mie goreng di rumah. Saya yang pikir, saya yang ngetik. Tapi kalau kayak gini, kerja kelompok kamu cuma ngasih makan, ketawa-ketawa, terus yang dapat nilai bagus kamu, yang bilang yang kerja adalah kamu, kami enggak. Kamu terlaluan banget jadi teman." Kan gitu. Bagaimana lagi kalau seandainya kita menuntut ilmu, dapat ilmu, terus dapat pujian, bahkan kita cari pujian itu, seolah-olah yang punya ilmu itu kita. Padahal ada di sana yang ngasih. Siapa itu? Siapa yang ngasih ilmunya? Allah. Adalah lagi yang memuji, "Masya Allah Ustaz," atau "Akhi, Kak Antum memang pintar banget ya. Baru setahun hafalnya udah 3 juz. Ya gimana Khia, kita kan tiap malam tuh sholat malam. Kesempit malam, sholat malam itu kan di rumah ja'ah." Ada di atas sana sebuah zat yang memberikan kepada kita hafalan, tahu bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa apa-apa kalau bukan karena dia. Jadi lucu, seperti tidak malu. Sama kayak orang kerja kelompok, dia gak kerja tapi dia kayak dia yang kerjanya. Teman-temannya tentu tahu perbuatan aslinya. Sekali lagi, orang yang ikhlas menuntut ilmu itu tidak gemar dengan pujian. Tapi bila dipuji, maka tidak mengapa. Asal jangan membanggakan diri. Begitu juga ketenaran. Antum jadi ustaz pasti tenar. Minimal tenar di kalangan yang menimba ilmu kepada antum. Rata-rata yang menimba ilmu pasti tahu siapa nama ustaznya. Kan orang kalau menimba ilmu biasanya tanya dulu, siapa ustaznya? Itu ustaznya namanya siapa? Tenar. Tapi bukan mencarinya. Tapi kalau di, kalau tenar maka enggak masalah. Ke 6. Semakin rendah diri. Orang yang menuntut ilmu ikhlas itu umumnya semakin rendah diri. Kalau bahasa Indonesia zaman dulu seperti apa? Seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bila ada orang yang semakin berilmu, sepertinya semakin meninggi bahasanya. Biasanya di dalam sana ada niat-niat di dalam hati yang tersimpan bukan betul-betul karena Allah. Misalnya di kalangan sesama penuntut ilmu kumpul-kumpul, bila ada perbedaan pendapat tidak mau kalah. Bahkan bagaimana caranya supaya selalu kelihatan lebih dari yang lain. Maka ini termasuk di antara ciri-ciri ada niat yang salah di dalam hati. Yang ke 8, ke 7 terakhir, menyembunyikan ilmu kecuali hajat. Menyembunyikan ilmu kecuali ada hajat. Misalnya mengisi pelajaran. Tidak mungkin di dalam memberikan pelajaran kita menyembunyikan ilmu. Yang ada malah ketika mengajar itu adalah membagi, memperlihatkan ilmu. Ustaz, apa dalilnya puasa sunnah itu, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah? Afwan akhi, ana menyembunyikan ilmu. Gimana? Mengajar tapi menyembunyikan ilmu. Begitu juga misalnya dalam khutbah, maka ini termasuk diantara hajat untuk membagikan ilmu. Atau ketika ditanya, ketika antum di kantor misalnya, seorang ikhwan di kantor, di kantor dia dikenal lebih berilmu dari yang lain. Kalau mendengarkan dia bicara, ada isinya. Bahkan ikhwan-ikhwan yang memang sangat bagus, dia di dalam kantornya ketika bicara dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Karena ada sebagian orang yang belajar tapi cuma tahu produk hukumnya, cuma tahu sunnah, gak boleh, haram, riba. Dari mananya dia kurang bisa. Ada yang bagus, lengkap dengan asal-usulnya, dapat dari mananya, dalilnya. Jadi teman-temannya di kantor kalau bertanya masalah agama mesti tanya ke dia. Nah, orang yang ikhlas menuntut ilmu dalam posisi seperti ini gak suka pamer. Tapi kalau ditanya, keluar. Ibarat itu di folder-foldernya itu tersimpan rapi. Pas orang butuh tinggal dibuka, klik-klik-klik, keluar semua. Tapi gak perlu ada di depan desktop. Karena kalau di depan desktop semua file terpampang, melihat itu pusing. Ada orang dikit-dikit ngomong ilmu, dikit-dikit ngomong ilmu, lagi rapat tiba-tiba dalil keluar. Orang melihatnya itu pusing. Ya. Sampai dalam masalah, misalnya dalam rapat kantor, masalah teknis. keluar dalil-dalil tentang riba. Kan lucu. Tidak pada tempatnya. Makanya kalau di desktop itu, di layar, kan hanya folder-folder khusus. Shortcut-shortcut ke dalam yang ditampilkan. Nanti kalau diklik baru keluar tuh folder-foldernya. Akidah, muamalah, fikih, tinggal diklik lagi apa. Jadi enggak berhamburan ilmunya. Ibaratnya kalau di kantor ada orang tanya, "Eh, apa dalilnya ini? Apa masalah ini hukumnya?" Dijawab. Tapi enggak melulu soal agama. Sehingga orang agak enek ketika mulai bicara. Kadang-kadang terlalu banyak bicara agama di kantor, agak bikin orang bahasa kita tuh muyak juga. Ada ikhwan cerita, ada ustaz ikhwan kita, si Fulan, tuh di kantor gak disukain teman. Teman-teman justru menjauh dari dia. Kenapa? Apa-apa dikaitkan sama agama. Jadi kadang-kadang momennya gak pas terkait juga sama agama. Orang bukan merasakan keindahannya ilmu jadinya. Sekarang bagaimana tips meraih keikhlasan? Juga belum masuk di dalam buku ini. Saya ambilkan dari tempat yang lain. Bagaimana tips seseorang bisa meraih keikhlasan dalam menuntut ilmu? Pertama, tahu apa itu ikhlas. Karena memang tidak mungkin seseorang mengatakan, "Saya kepengen jadi orang ikhlas." Ditanya ikhlas itu apa sih? Tidak tahu. Berarti ingin mencapai sesuatu yang dia tidak tahu apa itu. Pertama apa tadi? Tahu apa itu ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu adalah beramal untuk Allah. Sehingga kalau mau meraih keikhlasan dalam menuntut ilmu, maka harus tahu dulu bahwa di dalam menuntut ilmu itu antum duduk karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita menuntut ilmu bukan karena Allah, karena yang lain, nanti kalau yang lain itu tidak ada, hilang dia. Antum hilang dari peredaran di majelis ilmu. Mungkin setahun, dua tahun gak ada sudah. Ada orang menuntut ilmu karena temannya. Sehingga kalau ada temannya, baru dia datang. Temannya gak ada, gak ada juga dia. Ada orang menuntut ilmu karena suka sama ustadznya. Ustadznya gak ada juga dia. Ada orang menuntut ilmu karena makanan. Jadi kalau kajian yang tidak ada konsumsi, tidak ada dia. Ada ikhwan itu, pas kita daurah bulan Februari 2018, daurah di Istiqlal, daurah muamalah, ada yang bawa temannya. Dia bilang sama temannya, "Ikut yuk, ada acara di Istiqlal." Dia enggak ngomong daurah, dia cuma ngomong ada makanannya. Ikutlah temannya. Rupanya di dalam situ omonginnya kartu kredit, leasing, apa yang lain semua tentang riba. Jadi pulang-pulang dia marah. "Kalau tahu aku tadi gini, enggak mau aku datang. Karena aku jadi tahu." Jadi dia marah karena apa? Karena jadi tahu. Coba tadi enggak datang kan enggak tahu. Kalau kita duduk di majelis ilmu karena Allah, maka enggak ada teman enggak masalah. Ustadznya beda juga enggak masalah. Yang penting ilmunya. Ustadznya enakkah bawaannya? Enggak enakkah? Karena kita butuhnya adalah karena Allah. maka tidak berefek tentang retorikanya. Itu apabila karena Allah. Antum pernah dengar kisahnya Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin pernah cerita, dulu ada seorang syekh yang ketika awal datangnya orang meremehkan karena penampilannya, karena asalnya, yaitu Syekh As-Sa'di. Dianggap orang penampil, kalau secara penampilan apa iya belajar dari orang seperti ini. Bila saya tidak ingat, tidak salah ingat, kurus kecil. Intinya tidak meyakinkan. Syekh Sa'di buka pelajaran. Waktu awal-awal hadir adalah sekian banyak. Di penutupan buku itu hadirnya cuma satu. Maksudnya pelajaran kajian kitab, habis kitabnya hadirnya cuma satu. Siapa itu? Syekh Utsaimin. Kata beliau, hanya akulah orang yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa tipikal-tipikal yang mencari ilmu betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain, sehingga melahirkan konsistensi sampai akhir meskipun enggak ada siapa-siapa. Dan kata beliau, itulah hari pertama aku melihat yang namanya apel. Sebelumnya tidak pernah lihat apel. Tapi hari itu Syekh Sa'di bawa apel dan beliau mengatakan, kuhadiahkan ini kepadamu sebagai hadiah konsistensimu. Apa ini? Kata Syekh Sa'di, inilah yang namanya apel. Itulah pertama kali kulihat yang namanya tufah. Ini tuh yang namanya tufah. Seperti antum kalau di sini lihat apa ya? Cuma pernah dengar buah tin, buah tin sama zaitun, tapi tidak tahu yang mana buah tin. Nah, kalau di sana kan tin banyak. Nah, terbalik, apel itu kan datang ke sono. Cuma dengar nama tufah, tapi tidak tahu bendanya. Kata beliau, ini nih tufah. Langsung saya pulang dan saya bagi-bagi sejumlah anggota keluargaku. Pertama kalinya kami seumur hidup makan apel. Hadiah dari Syekh Sa'di. Yang kedua, maksud saya mengerti makna ikhlas itu adalah selain beramal karena Allah, juga dengan mempertahankan perasaan yang sama apakah dipuji ataukah dicela. Tidak berubahnya perasaan manakala dipuji dan dicela. Misalnya antum belajar, pada satu masalah antum salah, dan salah biasa, yang penting mau memperbaiki. Antum salah dalilkah atau salah hukumkah? Ditanya apa hukumnya ini? Salah terpanya. Antum dicela, bagi antum tak masalah. Oh salah tuh. Misalnya apa ya? Misalnya antum tidak bisa membedakan apa itu GoPay dan apa itu GoFood. Lalu antum pukul rata semuanya haram, riba, termasuk GoFood-nya. Ketika dijelaskan, oh rupanya salah. GoFood-nya boleh, GoPay-nya ada khilaf. Tapi antum menghukumi GoFood-nya pun enggak boleh dengan alasan dengar-dengar itu riba. Lalu antum ditegur, antum salah. Wah antum sih ngaji gak teliti. Antum dicela orang, maka termasuk wujud keikhlasan itu adalah mengatakan, oh salah rupanya, iya. Kemudian antum sekadar memperbaiki. Tapi bukan jadi down hanya karena salah di satu masalah. Kedua, cara meraih keikhlasan adalah memaksakan diri. Memaksakan diri. Dan menekan nafsu untuk mengejar dunia. Memaksakan diri dan menekan nafsu. Maaf, memaksakan diri untuk ikhlas. memaksakan diri untuk ikhlas dan menekan nafsu mengejar dunia. Apa tujuan belajar? Bukan dunia, tapi kadang-kadang kita terbawa ingin cari dunia dari ilmu. Yang ketiga, cara supaya bisa ikhlas adalah tahu ancaman neraka bagi orang yang tidak ikhlas, supaya takut. Kita pengen pamer, kita pengen cari dunia, padahal kita tahu di balik niat seperti itu ada azab menanti. Misalnya sabda Nabi SAW, inna awwal nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi wa rajulun, ada beberapa, wa rajulun ta'allama ilmahu wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa 'arafa ni'amahu fa 'arafahu qala ma 'amilta qala ta'lamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-qur'ana fika. Nabi SAW mengatakan ada tiga golongan yang pertama kali dicelupkan dalam api neraka. Di antara tiga golongan ini disebutkan Nabi SAW, yaitu golongan orang-orang yang belajar ilmu dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Laki-laki ini didatangkan ke hadapan Allah lalu ditanya, kau buat apa? Lalu dia mengatakan, aku belajar ilmu ya Allah dan aku mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya dalam rangka mencari wajah engkau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadatta lakinnaka ta'allamta liqala alimun waqara zurqa'at waqara'ta al-Qur'ana liqala qari'un waqadakil. Kamu bohong. Dulu kamu belajar ilmu, belajar Al-Quran supaya orang bilang kamu alim, supaya orang bilang kamu seorang qari. Dan memang akhirnya orang bilang begitu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka ditarik dia dari arah wajahnya lalu diseret, lalu dicelupkan ke dalam neraka. Sekarang tinggal ditanya, belajar ilmu ini buat apa? Bila cuma supaya antum dibilang seorang ustaz, maka ingat ada adab yang menanti antum giliran entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3. Yang jelas ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Salah satunya adalah yang belajar niatnya supaya dapat pujian dan sebutan-sebutan ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua maksudnya di buku ini. Tadi baru sekedar nomor 1. Di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhum, yang kedua adalah jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Siapa yang tahu apa itu jujur? Saya kasih hadiah. Apa itu jujur? Fatani mana Fatani? Tas tadi mana Fatani? Apa itu jujur? Tak tahu jujur. Jujur itu Ustaz, tidak bohong. Itu namanya bukan definisi. Itu namanya memberikan kebalikannya. Sini tasnya. Seven days. Apa itu jujur? Berkata apa adanya, mengatakan yang sebenarnya. Apa bedanya itu berdua? Dipenggal nanti. Apa itu jujur? Mengatakan yang sesuai dalam hati. berbicara sesuai fakta, itu mungkin yang paling dekat, yaitu kesamaan antara yang diucapkan dengan yang nyata. Seven Days, hanya pernah dengar suaranya, itu dia orangnya. Samanya antara yang disebutkan dengan yang nyata, bukan cuma sekedar apa yang dalam hati, sesuai dengan yang di hati. Hati kadang-kadang bohong. Kita tidak? Tadi antum bilang apa? Berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Sama juga ya? Tidak, tidak sama. Kamu di mana? Sudah sampai mana? Udah-udah di jalan. Tapi baru keluarkan motor dari pagar. Itu tak sama antara yang diucapkan dengan yang nyata. Nah, orang kalau dia ngaku menjadi seorang salafi harus membiasakan sama antara yang diucap dengan yang nyata. Jangan dibuat-buat, jangan yang ada-ada. Jangan mengada-ngada. Lawan dari jujur ini adalah dusta. Maka dusta itu artinya berkata tidak sesuai dengan yang nyata. Kalau ada jomblo ditanya sama calon mertuanya, berapa pendapatan sebulan? Pendapatannya misalnya 3 juta, lalu dia bilang 3 juta setengah. Itu namanya bohong. Dan dimulai dari ini, jangan mengharapkan kebaikan di rumah tangga. Karena didapatkan dengan cara bohong. Antum ikut ujian tapi mencontek, ini pun termasuk kebohongan, dikarenakan pengetahuan antum tidak sesuai dengan kenyataan. Saya waktu kuliah semester 1 S1 pernah kuliah kalkulus. Kalau di kertas ujian itu kan ada 2 lembar. Kalau saya hitung-hitung angkanya sesuai dengan yang ditulis oleh dosen, nilainya hanya 60-an. Tapi ditulis oleh dosen itu 70-80 sekian. Dalam rangka mempertahankan nilai, maka saya keep kertasnya, tidak saya kasih ulang. Kemudian saya belajar menimba ilmu, ikut pengajian, dapat petuah-petuah ustadz seputar kejujuran. Kalau saya tidak salah itu di semester 3. Setelah tahun artinya, saya buka-buka lagi kertas itu, buka-buka file-file saya dapat di kertas itu. Inilah yang saya sembunyikan selama setahun. Tak hitung ulang lagi, benar. Ini harusnya 60-an. Dan kertas ini yang menjadi bahan nilai di IPK saya. Yang IPK saya ini saya masukkan ke BPSDM wali kota, sehingga saya dapat beasiswa. Maka saya berpikir, saya dapat beasiswa dari nilai yang tak seharusnya, karena ada yang saya sembunyikan dari kertas ujiannya. Setelah setahun, adik saya datang ikut kuliah di kampus yang sama. Saya bilang, enggak usah kemana-mana, kamu ikut sama kakak aja, kuliah di kampus yang sama. Jadi kita motor berdua, ada apa-apa saling bantu. Yang ada dia terus yang nyetrikain baju saya. Tapi saya mau jagain dia supaya dia tidak lari ke sana kemari. Dia saya suruh berjilbab besar, bajunya harus diganti semua, hilangkan celana-celananya dan seterusnya. Saya bilang, kamu kan kuliahnya dekat sama ibu Fulana kan? Saya ingat ibu itu namanya Bu Karyam. Dan Bu Karyam ini pun masih mengingat nama saya sampai sekarang. Tolong kasih ke ibu itu, karena tidak mungkin saya temui ibu-ibu lagi. Kan saya sekarang sudah belajar menemui ibu-ibu di kantornya berduaan satu ruangan. Bilang ini dari kakak saya tuliskan surat. Saya tulis di situ, assalamualaikum ibu. Ini adalah kertas saya ujian satu tahun yang lalu. Harusnya nilainya 60 sekian, ibu tulis 80 sekian. Dan dengan itu saya mendapatkan beasiswa. Saya khawatir uang yang saya terima dari pemerintah enggak berkah karena kebohongan saya. Dibawakan oleh adik saya ke ibu itu. Siang harinya adik saya datang dan berkata, "Kak," kata ibunya, "memang ada 20 nilai poin yang tidak tertulis karena alasan ini dan itu. Yang memang itu adalah bukan karena kepribadian, bukan karena apa, tapi memang itu standar nilainya. Ada perhitungan ibu itu sendiri yang tidak tercantum, yang tidak hanya dengan sekedar menjumlah-jumlah yang ada. Jadi itu apa adanya." Maka saya bersyukur kepada Allah, artinya saya tidak sempat makan uang yang tidak berkah. Tapi sejak saat itu, setelah mungkin ada 13 tahun sejak saya lulus kuliah, enggak, sekitar 10 tahun sejak saya kuliah, lulus kuliah, suatu hari saya dibicarakan di rapat dekanat. Ibu itu bercerita, kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah punya mahasiswa. Kaget saya dengan nilainya. Suatu hari dia datang lewat adiknya, menyetorkan kembali nilai yang setelah setahun. Dia katakan khawatir mendapatkan beasiswa yang tidak berkah dengan nilai yang disembunyikannya. Ada dosen yang kebetulan sudah ngaji, sudah ikut kajian salaf, dia bilang, "Itu namanya saya tahu, Mufli ya." "Ah iya, benar-benar namanya Mufli." "Oh iya, itu sekarang jadi ustaz di Balikpapan." Saya ceritakan di majelis ini, mungkin ini pertama kalinya. Tidak pernah saya ceritakan sebelumnya. Adalah untuk menjadi cermin kepada teman-teman semua bahwa orang kalau sudah belajar agama harus tumbuh di dalam hatinya kebersihan dari dusta. Menyamakan antara apa yang ada, yang terjadi, yang dia ucapkan dengan yang kenyataannya. Menjadi orang yang seperti akhi itu bilang, apa adanya, tidak dibuat-buat, itu lebih nyaman ketimbang yang diada-adakan, yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Kalau kita, contoh ya, contohnya adalah kalau memang tidak tahu, maka bilang tidak tahu, itu jujur. Ketimbang mengadang-adakan hukum sendiri, berijtihad sendiri, malah salah-salah. Kamu tahu enggak hukumnya permen di atas meja, mejanya teller di bank, riba atau enggak? Sebenarnya enggak tahu. Kalau memang tidak tahu, bilang, maaf enggak tahu. Tapi karena pertanyaannya soal permen, receh. Pertanyaan receh, masa saya enggak tahu? Saya ini udah belajar lama. Akhirnya dijawablah, meskipun ternyata benar, riba. Taunya dari mana? Enggak usah banyak tanya, pokoknya itu riba. Akhirnya mengarang sendiri hukum, meskipun ternyata betul saja, tapi didapatkan dari cara dusta. Enggak tahu, seolah-olah tahu. Berarti antum dapat juga. Azan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, termasuk diantara kejujuran, terutama bagi orang yang sudah belajar, terkhusus lagi belajar dengan manhaj salaf, adalah kejujuran di tempat kerja. Bila antum terlambat dan seharusnya berkurang gaji antum, harusnya antum lapor bila pada waktu penerimaan gaji dia masih utuh. Saya dulu PNS dan saya tandai, saya pernah 3 kali terlambat dan saya ingat harusnya terpotong sekian persen. Kan terlambat 1 menit itu 0,05% dari tunjangan. Saya ingat 3 kali, berarti harusnya terkurang. Pada waktu penerimaan gaji saya terima utuh, maka saya datangi bagian umumnya, terus saya minta uangnya dikurangi. Ini bagian dari kejujuran. Bila kita mengeluarkan anggaran, misalnya anggaran itu 10 juta, maka apa adanya. Kalau kurang dari itu, tidak keluar semua, maka jangan ditulis notanya sesuai dengan anggarannya, tapi sesuaikan dengan real pengeluarannya. Ada termasuk kejujuran yang harusnya dipertahankan oleh seorang yang berilmu, yaitu tidak menggunakan pakaian palsu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yuqta kalabisi thawaizur. Orang yang kenyang dengan apa yang dia tidak punya, itu seperti orang yang memakai 2 pakaian palsu. Kenyang dengan yang dia tidak punya, dia tidak punya, dan dia kenyang dengan yang dia tidak punya. Misalnya seseorang bertamu di hari Senin dan Kamis, lalu kemudian ditawar minum. Minum apa? Panaskah? Dinginkah? Kemudian dia mengatakan, enggak usah. Kenapa? Puasa. Pilihannya dusta atau pakai pakaian palsu, atau jujur. Sebagian orang ada yang tergoda dusta. Ditanya, puasakah? Dia bilang, iya. Padahal tidak. Bodoh lagi apabila kemudian sebenarnya sudah diketahui tidak, terus ngaku-ngaku, tadi aku lihat kamu makan. Oh iya. Ada yang tergoda untuk memakai pakaian palsu. Puasakah? Dia hanya ketawa. Oh puasa. Padahal enggak. Ini namanya pakai 2 pakaian palsu. Puasanya enggak. Orang memuji dia karena puasa, padahal tidak. Nah, pada kondisi-kondisi demikian kadang-kadang kita tergoda. Saya ingat kemarin pas umroh bulan Maret, ada salah satu jamaah yang diam-diam bisikin saya, "Ustaz, ada berapa laki-lakinya?" 28. Semua tahallulnya saya yang bayar. Karena dia bisik-bisik, berarti saya tahu dia enggak mau dikasih tahu ke yang lain bahwa dia yang bayar. Maka setelah selesai sa'i, kami keluar, saya umumkan, kita insyaallah laki-laki semua tahallul dan semuanya gratis. Alhamdulillah. Sangat memungkinkan jamaah mengira itu uang saya. bila saya tidak bicara. Mungkin dia akan mengatakan, Ustaz, jazakallah khairan. Maka sebelum dikira orang demikian, maka saya langsung bilang, tapi bukan uang saya ya. Supaya kita tidak terbiasa memakai dua pakaian palsu. Bukan kita yang bayar, orang puji kita karena mengira kita yang bayar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ada banyak sekali. Akan antum temukan setelah antum belajar. Pilihan antum cuma tiga: dusta, jujur, atau seperti kata Nabi, menggunakan dua pakaian palsu. Memposisikan diri seolah-olah antum yang berada di posisi yang seharusnya, padahal tidak. Ustaz, saya menulis laporan kerja dari jam 6.30 sampai 18.30. Tapi selama 12 jam tidak kerja full. Ada duduk, ngobrol. Apakah saya termasuk berbohong? Jawabannya insya Allah tidak. Karena itu tidak mungkin dihindari. Di dalam sebuah durasi pekerjaan tidak mungkin melulu bekerja. Karena pasti ada sholat. Minimal sholat wajib dan sholat sunnah yang ditolerir. Yang tidak boleh adalah antum kabur lalu muncul kembali. Seperti sebagian PNS, dia kabur hanya fingerprint pagi hari, lalu dia hilang ngurusin usahanya. Hilang seharian tidak kerja, jam 4 sore muncul kembali. Saya punya teman-teman dulu di kantor yang seperti itu. Pagi tidak ada, sore ada. Besok pagi tidak ada, tidak ada, ada. Bagaimana hukumnya kalau saya mencuri waktu pada jam kerja, saya sholat duha, tapi sudah izin sama atasan dan dibolehkan? Kalau ini adalah swasta, maka insya Allah boleh. Karena di dalam swasta, owner biasanya mengamanahkan kebijakan pada manajer. Manajer bisa jadi mengamanahkan pada supervisor, tapi tidak diamanahkan kepada staff. Maka dalam swasta, insya Allah tidak mengapa. Bila memang pekerjaan ada kalanya kosong, lalu diisi dengan sholat duha. Dengan syarat, memang pekerjaannya kosong. Misal, pegawai di bandara. Pesawat yang ini sudah terbang dan baru ada penerbangan lagi setengah jam dan kosong. Kalaupun tidak harus kosong, ada dua dari empat, duanya bisa sholat duha misalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun untuk PNS, maka banyak fatwa ulama yang melarang. Untuk PNS banyak fatwa ulama yang melarang. Apa hukumnya pewangi pakaian dauni pada pakaian perempuan yang tercium ketika berada di dirinya sendiri? Insya Allah tidak mengapa. Tujuannya bukan untuk berwangi-wangi, tetapi apa orang motivasinya pakai pewangi di laundry itu? Supaya tidak malas nyetrika ya. Atau dipakai buat meluruskan pakaian ketika disetrika. Teman punya utang 6.000, dia mau bayar 7.000. Saya tidak ada kembalian. Kata teman, gak apa-apa ikhlas aja. Saya tolak karena takut riba. Apakah itu riba? Jawabannya enggak. Karena kelebihannya tidak disepakati sedari awal. Saya sering diajak makan dengan atasan. Setelah makan, atasan bayar dengan kartu kredit. Apakah makanan yang ana makan haram? Jawabannya yang haram ribanya antara atasan antum dengan si bank penyelenggara kartu kredit. Adapun dengan antumnya tidak masalah insya Allah. Tadi pagi ada pertanyaannya di akhwat, sering dapat traktiran dijamu oleh sebagian akhwat yang bayarnya pakai GoPay. Bila kita berpendapat GoPay itu riba, apakah ribanya juga kena sama yang ditraktir? Jawabannya tidak. Bagi antum halal, transaksi ribanya bila terjadi, maka itu hanya berlaku antara si pengguna GoPay-nya dengan penyelenggaranya. Perlu kita pahami juga, ustadz-ustadz yang mengharamkan GoPay itu bukan mengharamkan GoPay-nya, tapi diskonnya. Artinya kalau di top up sebatas untuk pembayaran tanpa menggunakan diskon, maka ini boleh. Yang dilarang adalah diskonnya, karena diskon itu adalah keuntungan yang didapat dari transaksi kortnya. Terakhir, bagaimana menolak lamaran akhwat agar dia tidak sakit hati karena dia merupakan sahabat ketika SMA? Alasan menolak karena fisik. Susah. Kita aja susah kali cari perempuan. Bagaimana menolak lamaran akhwat agar dia tidak sakit hati? Antum bisa pakai kata-kata yang oleh perempuan mungkin dia setengah paham, tapi jangan terlalu vulgar. Afwannya apa kalau teman antum sama teman SMA antum bilang apa? Panggil nama lah misalnya, Cin, misalnya Cin. Maaf ya Cin, saya enggak bisa karena fisikmu itu loh. Nah itu vulgar. Itu kalau dia dengar sakit hati dia. Maaf ya Cin. Ya. Tapi kalau dengan bahasa-bahasa yang supaya tidak sakit hati adalah dengan bahasa kiasan, misalnya cobalah kamu cari yang selain aku dulu. Siapa tahu ada masih banyak yang lebih baik dari aku. Masalahnya dia cinta mati sama antum, susah juga. Ya. Pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami, maksudnya antum menolak. Saya belum bisa menerima. Atau saya ingin belajar dulu. Atau maaf, saya sudah ada yang lain. Kalau dia tanya siapa itu, masih dicari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.